Baik, rekan-rekan sekalian, Allah. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini merupakan sahabat yang awal-awal masuk Islam. Jadi bahasa kitanya namanya Sabiqun al-Awwalun. Abdurrahman bin Auf ini dapat hidayah masuk Islamnya itu 2 hari setelah masuk Islamnya Abu Bakar Siddiq. Jadi dia top of the popnya punya dah. Abdurrahman bin Auf masih ada pertalian saudara dengan Rasulullah SAW. Kalau ditarik ke atas, di bapaknya kakeknya Abdurrahman bin Auf sama bapak kakeknya Rasulullah SAW ketemu di atas gitu. Abdurrahman bin Auf juga seorang yang satu di antara sedikit sahabat yang 2 kali hijrah. Beliau bersama Utsman bin Affan itu merupakan sahabat-sahabat yang di antara banyak sahabat, mereka-mereka lah orang-orang yang hijrahnya 2 kali. Pertama hijrah ke Habasyi, yang kedua hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Habasyi ini enggak ketahuan karena hijrahnya itu gerilya. Jadi 2 orang, 2 orang, 3 orang jalan, akhirnya sampai tepi laut nyebrang. Tapi waktu hijrah ke Madinah ketahuan karena hijrahnya rame-rame, rombongan. Abdurrahman bin Auf juga salah seorang sahabat yang oleh Rasulullah SAW dikatakan termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Belum meninggal aja udah Rasulullah SAW udah menyebutkan 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf juga adalah seorang sahabat yang sejak di Mekah aja udah kaya raya, udah pengusaha sukses. Jadi waktu beliau mau pindah ke Madinah, waktu itu hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Dur, ente kalau mau pindah, panggilannya Dur kira-kira, Abdurrahman, Dur, kalau ente mau hijrah ke Madinah, Dur, ini semua harta benda, semua bisnis ente yang di Mekah kalau boleh ente bawa. Kalau mau lewat badan sama baju yang ada di badan doang ya." Kata kira-kira begitu dah. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang punya iman yang luar biasa, yang beliau yakin betul rezeki itu urusan Allah. Jadi waktu dicegat oleh orang kafir Quraisy dikatakan ente kalau mau lewat badan doang sama baju yang ada di badan, dia enggak gentar. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pindah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa bisnisnya yang sukses di Mekah tersebut. Nah, ente bisa bayangin ya, bisa ngerasain ya. Ini bukan orang, kalau ente miskin, pindah dari Mekah ke Madinah nggak boleh bawa apa-apa, itu nggak apa-apa, bener nggak? Emang udah dari seorangnya miskin, bener nggak? Tapi ini ente kaya raya. Ente harus meninggalkan semua kekayaan itu. Ente misalnya ente coba bayangin ya deh, kalau ente geng rocker rombongan kereta misalnya rombongan kereta dikasih duit 10.000 dari semua mulia suruh pulang ke rumah, ente berani apa kagak? Berani, emang udah biasa susah belum enggak? Udah bisa rocker 10.000, oke, ente bisa naik kopaja langsung naik kereta pulang ke rumah. Tapi coba bayangin ente salah seorang direktur Telkomsel misalnya, tahu-tahu supir mobil segala macam nggak ada, kartu ATM ketinggalan, pokoknya nggak punya apa-apa dah. Akhirnya sekretaris NT bilang, ya saya punya 10.000 nih pak, kurang dah, bener ya. Kira-kira tuh direktur Telkomsel udah ditugas dia, udah biasa semuanya serba ada, tahu-tahu nggak ada, bilangnya 10.000. Kira-kira bingung nggak dia pulang? Bingung dia. Mesti naik apa? Naik taksi begitu naik udah 10.000, bener nggak? Bayangin Abdurrahman bin Auf keadaannya kayak begitu. Seorang sahabat yang sukses bisnisnya di Mekah suruh pindah ke Madinah dengan keadaan di Madinah dia mesti mulai lagi semuanya dari nol. Sampai Madinah Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor, saudara-saudara ini, saudara angkat itu. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang pengusaha sukses juga di Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi. Saudara sama Sa'ad bin Ad nih, saudara Sa'ad bin Rabi waktu dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi mengatakan kepada Abdurrahman, dulu Abdurrahman ini semua harta aneh, aneh bagi dua lah, separuh buat aneh, separuh buat entri, rumah, tanaman, kebun, onta, hewan jaraan, pokoknya separuh-separuh lah, separuh buat aneh, separuh buat entri. Bahkan waktu itu Sa'ad mengatakan, dulu kan entri belum kawin, dulu nah, ini punya pilih dua nih, entri pilih lah mana yang entri mau. Para aneh cerain masa indah selesai ente kawin dah sama bini aneh, katanya si Sa'ad bin Rabi. Nanti kalau ada model orang kayak Sa'ad bin ini, ente bagaimana nih? Ente cekin vlog. Ente dembaba langsung habis sembuhin sujud syukur, bener gak? Alhamdulillah wa syukurillah, bener gak? Sering-sering aja ada yang ini, bener gak? Tapi Abdurrahman bin Auf ini imannya, levelnya ini kayak modelnya Sa'ad bin Rabi juga. Yang waktu ditawarin begitu banyak harta, bahkan calon istri ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman bin Auf mengatakan, terima kasih banyak Sa'ad, gak perlu. Semoga Allah merahmati keluargamu, semoga Allah merahmati hartamu, gak perlu, makasih banyak. Tunjukkan aku di mana pasar, kata Abdurrahman bin Auf. Udah dibawa sama Sa'ad nengok pasar, maka Abdurrahman bin Auf melakukan riset pasar, market riset, kira-kira gitu lah. Ini siapa nih? Telkomsel, Indosat, atau Pro XL, kira-kira gitu lah. Siapa yang menguasai pasar? Ternyata hasil penelitian pasarnya Abdurrahman bin Auf ditemukan bahwa pasar Madinah waktu itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Melakukan penyelidikan riset pasar, Abdurrahman bin Auf akhirnya mengetahui bahwa ternyata pasar Madinah itu adalah milik orang Yahudi, yang tanahnya itu, lahannya itu dikapli-kapli, dibuat lapak-lapak, kemudian para pedagang menyewa lapak, menyewa kapli dari tanah yang milik orang Yahudi tersebut. Setelah mengetahui hasil riset pasar seperti itu, kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan pada Sa'ad, itu tanah yang sebelah pasar itu, yang dekat pasar punya siapa? Ah, nggak tahu, kita cari tahu, cari tahu. Akhirnya Abdurrahman bilang, beli aja tanah yang dekat pasar itu, harganya murah karena orang-orang nggak suka punya rumah di dekat pasar karena crowded. Udah dibeli tanah dekat pasarnya, pasar Madinah. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf terhadap tanah tersebut, terhadap lahan tersebut? Lahan tersebut oleh Abdurrahman bin Auf dikapling-kapling juga, dijadikan lapak-lapak juga oleh Abdurrahman bin Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada para pedagang, wahai para pedagang, berjualanlah di pasarku ini, engkau tidak perlu untuk membayar sewa lapak, engkau tidak perlu untuk membayar sewa kapling. Nanti kalau ente untung, kita bagi hasil. Nih, otaknya Abdurrahman bin Auf, cerdas ya. Kira-kira tuh para pedagang pengen pindah gak dari pasarnya orang Yahudi ke pasarnya Abdurrahman bin Auf? Gak usah bayar, gak usah bayar, ntar aja, kalau untung bagi hasil. Jadi para pedagang mulai pindah ke pasarnya Abdurrahman bin Auf. Makin lama makin pasarnya kaum muslimin makin semarak, makin maju. Cara ini juga kemudian diterapkan oleh para sahabat-sahabat yang lain, sehingga apa, ekonomi Madinah waktu itu meningkat dengan besar. Dengan sistem bagi hasil ini, dua persoalan besar ekonomi di Madinah dapat dipecahkan. Pertama, persoalan pengangguran, yaitu dengan banyaknya migran, dengan banyaknya migrasi orang-orang dari Mekah ke Madinah yang nggak bawa apa-apa. Bayangin ya, ada orang tahu-tahu dari kampung datang ke Jakarta nggak bawa apa-apa kecuali badan. Nah, benar. Pening ya kalau ada orang begini. Nah, itu juga yang terjadi di kota Madinah. Orang-orang dari Mekah pindah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Karena emang gak boleh bawa harta apapun oleh para kafir Quraisy. Kedatangan banyak, begitu banyak orang dari kota Mekah ke Madinah yang gak bawa resources apa-apa itu, kemudian dengan sistem bagi hasil mereka ini dipekerjakan di kebun-kebun miliknya orang Madinah dengan sistem bagi hasil, sehingga pengangguran hilang. Sebaliknya, tanah-tanah yang tadinya nganggur, yang tidak sanggup dikerjakan oleh orang-orang Madinah karena tidak cukup tenaga, sekarang tanah-tanah yang nganggur itu bisa digarap oleh dengan datangnya orang-orang muhajirin dari Mekah. Orang muhajirin dari Mekah bisa menggarap kebun-kebun tersebut tanpa harus terbebani membayar sewa tanah, tidak punya duit untuk bayar sewa tanah. Sedangkan orang-orang dari kota Madinah tidak terbebani harus membayar upah buruh untuk menggarap kebun mereka. Happy sama happy, ada hasilnya bagi hasil. So, para pedagang Muslim yang berdagang di pasar Madinah waktu itu sempat protes sama Rasul. Ya Rasulullah, kita untungnya agak segede para pedagang Yahudi. Para pedagang Yahudi untungnya gede, kita untungnya enggak begitu gede. Rasul tanya, bagaimana ini cara dagang? Ya kita jangan jujur-jujur aja Rasul. Kalau orang Yahudi dagangnya mainin timbangan. Kalau ada orang mobil 1 kilo dikasih 9 on. Kalau kita, orang beli 1 kilo, ya kita jual 1 kilo. Jadi untung kami kecil, untung orang Yahudi gede. Rasulullah SAW mengatakan, maukah engkau beritahu bagaimana cara dagang yang benar? Rasulullah mengatakan, kalau ente dagang, jangan dikurangin, ente lebihin. Kalau ada orang mau beli 1 kilo, ente lebihin. Kalau ente jual buku itu, biar anget, gitu, tambahin. Nanti jual daging biar anget gitu loh, tambahin. Akhirnya apa yang kejadian? Dalam tempo 2 tahun dominasi pasar, dominasi orang-orang Yahudi di pasar Madinah dapat dikalahkan oleh kaum muslimin. Karena orang ngomong dari mulut ke mulut, kalau belanja mendingan di tempat Pak Ahmad, di tempat orang Islam 1 kilonya berat, kalau tempat orang Yahudi 1 kilonya enteng. Ngomong orang B, mendingan tempat orang Islam aja belanja ya, benar lah. 1 kilonya banyak, tempat orang Yahudi 1 kilonya sedikit. Dan ingat, setiap kali mereka jualan, mereka tambahin. Tambahin itu maknanya sedekah. Sedekah ini mengundang barokahnya Allah. Nih, mantap lah. Walhasil, dalam tempo 2 tahun, pasar Madinah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, sekarang dominasinya diambil oleh orang-orang Islam. Model kayak begini. Mari kita pelajari bagaimana teknik-teknik yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, tadi kita menjelaskan, adalah seorang sahabat yang utama, sabiqun al-awwalun. Sahabat yang mempunyai sikap akidah sami'na wa ato'na. Terserah Allah bilang apa dan Rasul bilang apa, suruh pindah ke Habasyi, pindah. Kayak Abdi Habasyi ntar gak tahu Allah wa'alam, pokoknya pindah aja dah. Disuruh Rasul pindah. Suruh Rasul pindah ke Madinah, pindah aja dah. Bagaimana keadaannya Madinah, terserah dah, pokoknya bismillah, pindah aja. Ini sikap mentalnya Abdurrahman bin Auf, yang dalam Islam ini menjadi modal utama untuk kita bisa sukses dagang, untuk modal utama untuk kita bisa sukses bisnis. Yang pertama modal sukses untuk bisnis namanya jujur. Ente kagak bisa sukses bisnis kalau ente kagak jujur. Kalau ente mau selamat hidup di dunia, ente mau selamat hidup di akhirat, jujur. Kalau kata jujur, percuma lah. You may fool people, you may fool all the people in one time. You may fool one people at all time, but you cannot fool people, all people at all time. Kita bisa nipu seluruh orang dalam satu masa, bisa. Itu kayak kampanye-kampanye politik tuh, bener gak? Orang bunuh rame-rame, yang dibohong aja, bener gak? Anda bisa tipu orang ramai-ramai dalam satu saat. Anda bisa menipu satu orang untuk setiap saat. Ente nikah syiria itu jangan kasih tahu bini. Sampai bini udah meninggal, sampai ente udah meninggal, bini kan datang. Kalau tuh ada cewek lain datang bawa anak, saya istrinya juga. Bisa. Ente bisa bohongin seluruh orang dalam satu saat. Ente bisa bohongin satu orang dalam seluruh saat, bisa. Tapi kita tidak pernah bisa bohongin semua orang dalam semua saat. Ya bisa. Siapa-siapa yang bisnisnya kagak jujur, tunggu tanggal mainnya aja lah. Paling itu bisnis hit and run. Kagak bisa, mau nanya kayak begitu gak bakal bisa sukses, gak bisa bakal selamat lah. Jadi yang pertama adalah jujur. Jujur ini dalam Islam dua maknanya. Yang pertama adalah jujur kepada Allah, dalam bahasa Arabnya siddiq. Dan yang kedua, jujur kepada manusia, bahasa Arabnya amanah. Ini modal utama. Modal utama kita kalau mau sukses bisnis harus jujur. Kalau Anda mulai bisnis nggak jujur, nggak kemana-mana dah. Sama ada bisnis. Bisnis apa? Apa namanya? Telepon seluler sama juga dah. Sama juga. Kalau nggak jujur nggak kemana-mana dah. Ketahuan dah. Belakangan juga ketahuan dah. Belangin benar. Kalau jujur sama orang, ya benar nih lama nelfon yang dah musak ada turun-turun gitu. Iya, emang gitulah pokoknya. Jadi yang pertama jujur, jujur kepada Allah siddiq atau dalam bahasa Arabnya sami'na wa ta'na. Terserah Allah lah mau ngomong apa, pokoknya kita ikutin aja lah. Allah yang Maha tahu bagaimana bagaimana aja lah, pokoknya terserah Allah lah. Suruh begitu begitu, begini begini aja lah. Yang kedua adalah jujur kepada manusia amanah. Ini juga penting. Kalau ente sekali aja gak jujur, orang-orang ngomong dari mulut ke mulut. Jangan sama dia deh, jangan sama dia. Ini kemarin baru gitu juga. Kan ada aja tuh yang ini kan ente kan udah modal jabatan-jabatan kayak begini, udah kerja di Telkomsel, orang kaya. Orang pikir kan ente udah kaya aja bener gak ya. Pokoknya keren lah Telkomsel, hebat gitu. Kan ada aja yang tiap bulan datang ngeri ya tuh. Siapa kayak gak tahu dah, ente kenal, ente gak kenal, atau siapa. Pokoknya ada aja tiap bulan datang minta inilah, minta itu, kan ya. Padi, ibu saya sakit, boleh ada bantuan dari Pak Adi, saya kasih. Bulan depan datang lagi, wah terima kasih banyak Pak Adi. Bantuan dari Pak Adi bermanfaat sekali, alhamdulillah. Tapi sayang aja di tangan Allah, ibu saya meninggal. Kalau boleh Pak Adi bantu lagi untuk 3 harian, saya kasih lagi. Bulan depan datang lagi, Pak Adi, ibu saya sakit. Kemarin bisa meninggal lah. Untuk ibu angkat nih, ibu asli ya. Model kayak begitu ada aja yang model kayak begitu lah. Habis itu ini kan ngomong sama teman-teman ente, bener gak? Polisi itu tuh hati-hati lo. Belum lagi yang model minjem duit, kan ada aja sih model begitu tuh. Minjem duit, kadang bisa, habis itu keluar ayat dah. Wankan asum usrahim fanazuratin lamaisara. Wantasobdaku khairun lakum. Wainkana. Dan apabila orang-orang itu tidak bisa membayar hutangnya, maka berikanlah jangka waktu kepada mereka ilamai syaroh selama-lamanya. Wantasobdaku khairun lakum. Dan apabila kau sedekahkan saja, lebih baik bagimu. Pas minum lo bilang ayat itu doang, bener gak? Biar gua jelas. Ini babnya zakat, apa sodako, atau minjem, bener gak? Kita kan ada accounting-nya juga, ini mau kita bukuin sebagai apa, bener gak? Pas minjem bilang mau bisnis apa segala macam modal kerja ya. Ujungnya mantas sudah kohairul lakum, bener gak? Jadi kadang-kadang orang pakai ayat tergantung kepentingannya masing-masing. Ini masalah. Jadi yang pertama kita kudu jujur. Kalau ada orang akan ngomong dari mulut ke mulut lah. Akhirnya kalau semua orang udah ngomong dari mulut ke mulut, nanti punya track record jelek, nggak ada yang mau ngasih pinjam ente lagi, nggak ada yang mau ngasih sedekah ente lagi. kerjaan minta sedekah. Gitu. Tapi dia mau kawin lagi ada tiga kalinya, dia kan pening, bener gak? Perlu ngidupin yang dua aja masih minta sedekah, bener gak? Dia mau kawin lagi dia, judulnya yang ketiga. Ini sekretaris saya itu jalan-jalan selalu. Modal kayak begitu ke Pak juga masih ketahui, masih mau ngasih juga gitu. Kita terserah deh dia mau ngomong apa enggak. Allah mengatakan, Bu, tidak akan berkurang uang yang sedekahkan. Jadi terserah ente ikhlas enggak ikhlas, sedekah aja dan pasti benar enggak? Enggak bakal kurang duitnya pokoknya. Ente kasih 1000 bakal balik 1000 meskipun ente kagak ikhlas. Emang gitu aturannya. Ini jangan khawatir duit bakal berkurang lah. Masih aja 1000 ntar balik lagi 1000 tenang aja. Gak bakal kurang duitnya bener ya. Itu kalau ente ikhlas dikit aja ya. Dua kali lipat ntar bener ya. Ikhlas lebih tinggi lagi 7 kali lipat. 70, 700, 7000 kali lipat. 700, 1000 kali lipat. Ini bab yang pertama. Bab jujur namanya. Di zamannya Nabi Musa alaihi salam ada dua kejadian penting. Kita sampai jam berapa nih? Jangan. Bini gue ngomel. Lo hang out lebih ceramah katanya. Ini kan gedung mulia ya. Gedung mulia itu kan yang itunya dua ya. Towernya dua ya. Bukan ya, jam sel stek ya. Enggak gitu ya. Sebelah ya? Iya, sebelah itu yang ada itu kan? Iya kan? Yang ada itu kan? Iya kan ada karaoke nya Bobby juga yang belah sini 15 tahun kan? Iya benar. Sini kan yang benar ya? Yang dari tempat parkir yang masuk itu kan? Googling. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam ada dua kejadian penting. Dan dalam beberapa kitab tafsir ini dikatakan menjadi sebab turunnya, sebab dinamakannya surat Al-Baqarah itu. Di daerah perkotaan terjadi peristiwa penting pertama. Di kota itu hiduplah dua kabilah besar, dua keluarga besar. Pagi-pagi ketika orang-orang bangun tidur mau keluar dari rumahnya, tahu-tahu ada salah seorang dari mereka yang kakinya terantuk oleh sesuatu. Ketika dilihat, apa ternyata yang membuat kakinya terantuk? Yang membuat kakinya terantuk itu adalah mayat seorang laki-laki. Sehingga timbullah kemarahan dan kecurigaan dari kabilah yang satu bahwa ini pasti yang bunuh kabilah yang satu lagi. Kalau kabilah kami gak mungkin orang ini saudaraan, benar gak? Sehingga kabilah yang satu menuduh kabilah yang satu lagi sebagai pembunuh dari mayat tersebut. Kabilah yang satu lagi gak terima. Enggak ada yang bunuh pada dia. Sehingga kabilah yang anggotanya terbunuh marah, mereka mempersiapkan persenjataan untuk menghajar, membalas dendam kabilah yang satu lagi, karena kabilah yang satu lagi tidak mau menyerahkan siapa pembunuhnya. Mengetahui kabilah ini siap-siap mau perang, kabilah yang satu lagi juga siap-siap mau perang. Sehingga waktu itu para lelaki telah keluar dari rumahnya, berhadapan-hadapan, sudah mau berantem saling bunuh. Maka para tetua di antara mereka mulai mikir-mikir. Suasana udah emosi. Ini kalau kita berantem nih, gara-gara satu mati, mati rame-rame kita nih, kata ibu dada. Masih ada akal sehatnya juga. Iya benar juga ya, kata yang belas orang dada. Bagaimana dong? Ya bagaimana katanya? Mati ini, ya lu ngaku, ini bagaimana? Sudah satu orang bilang, benar-benar katanya Musa dekat sama Tuhannya. Coba-coba itu panggil Musa dah. Suruh Musa selamat, tanya sama Tuhannya. Siapa tahu Tuhannya Musa tahu siapa yang bunuh. Oh iya benar juga. Panggil Musa, panggil lah. Luk, sini Musa. Mus, coba. Ente tanya Mus sama Tuhannya dia Mus. Mus, siapa yang bunuh nih? Coba. Tuhannya dia benar gak? Bisa gak? Tahu. Nabi Musa AS bertanya kepada Allah. Maka Allah menurunkan ayatnya. Apa kata Allah? Wahai Musa, suruhlah kaummu itu mencari seekor sapi betina, sembelihlah sapi tersebut, kemudian pukulkanlah buntut dari sapi tersebut ke mayat tadi. Maka dengan izinku, kata Allah, mayat itu akan berbicara tentang siapa pembunuhnya. Sampaikan sama Nabi Musa, cari deh, cari sapi betina, sembelih, ntar ketahuan lu siapa yang bunuh. Kata Nabi Musa, wah tenang nih semuanya, gitu, oke, maksudnya kita cari sapi betina, ayo rame-rame, bener-bener. Pas lubah pada mundur itu lubah balik kanan nih, udah mau nyari sapi. Satu orang mulai mikir, sapi betina model apa ya? Tanya, mus-mus, tanya aja teman-teman lu yang model apa, bener gak? Ntar udah kita potong-potong banyak-banyak sapinya kagak ada yang mempan. Tanya lagi lah, tanya lagi sama Allah. Turun lagi wahyu apa Allah bilang, sapi betina yang gak kelewat gede, yang gak kelewat kecil, yang sedang, kata Allah. Oke, udah mulai jelas semua. Oke, nah kita cari lah. Oke, cari jadi. Balik dulu ngomong begitu. Satu orang balik lagi. Mus. Supaya gak salah nih, mus. Lu tanya lagi sama Tuhan lah. Yang warna apa itu kalau pengen? Hitam apa putih? Kira-kira begitu lah. Tanya lagi sama Allah. Jawab lagi sama Allah. Apa Allah bilang? Yang warna kuning keemasan. Yang orang kalau melihat senang lagi bawaannya. Oke, boleh mulai jelas. Dari tadi kayak Tuhan ngomong jelas ke dia mana? Oke. Cari. Berapa balik itu balik? Ada satu orang lagi balik ini. Mus. Tapi kalau ada bilang dikit boleh nggak, mus? Tanya lagi lah, tanya lagi sama Allah. Turun lagi ayatnya. Kagak boleh ada bilangnya. Musik mulu sedih. Oke. Boleh jelas kok kayak mana? Baik lagi yang mencari itu sapi rame-rame. Satu orang balik lagi nih. Mus, tanya lagi lah. Kalau sapinya pernah dipakai untuk bayar sawah, boleh gak? Tanya lagi sama Allah. Turun lagi ayat. Apa kata Allah? Sapinya kagak boleh pernah dibayar pakai bayar sawah. Sapinya kagak boleh pernah dipakai untuk ngairin sawah. Oke. Kalau gini jelas nih. Dah tadi kalau bilang kayak gini, oke dong. Cari, mumbar, nyari. Kagak ketemu. Nanya terus sih dari tadi, benar gak? Bukannya sami'na wa'ato'na, dia malah sami'na wa'aso'ina. Ente disuruh sholat maghrib, nanya terus. 6.05 apa 6.08? Nah, tanya lagi. Dari sini mah udah bunyi situ, dia bilang, udah ente debat aja terus. Ente usulnya bagaimana? Kagak sholat, cintai lah. Betul ya? Bener lo pakai kunut apa kagak? Debat aja kunutnya main-main. Udah sholat aja. Saya bener sih. Nah ini kaumnya Nabi Musa. Udah nyari sapi kemana-mana kita gak ketemu. Banyak yang nanya sih. Peristiwa kedua kejadiannya di daerah pedesaan. Di daerah pedesaan itu tinggallah seorang ibu dengan anak laki-lakinya. Bapaknya udah meninggal. Anaknya ini katanya umur 7 tahun, katanya umur 9 tahun, katanya umur 11 tahun, tergantung nanti mau baca kitabnya mana dah, lain-lain dah kitabnya pokoknya dah. Pokoknya tuh anak otaknya kurang aja dah, bener gak? Bapaknya udah meninggal, ninggalin warisan seekor sapi betina. Persediaan makanan habis. Jadi ibunya bilang, nak, ini persediaan makanan habis, nak. Bawalah sapi peninggalan bapakmu itu ke pasar. Jualah sapi tersebut untuk biaya kita hidup sehari-hari. Sapinya cakep. Harga sapi kalau pasaran mah 300 dirham. Tapi karena sapinya cakep, ibunya bilang, jualah sapi ini nak ke pasar dengan harga 1.000 dirham. Anaknya kagak banyak tanya, dia langsung stamina waltona, yes ma'am. Langsung dibawa tuh sapi besoknya ke pasar. Kalau pasar kira-kira situ tau yang tanjir hijau. Anaknya baru sampai sini nih bawa sapi. Orang rame-rame udah lari nyamperin tuh sapi, saking cakepnya sapinya. Udah mau sebelah ke pasar, kata orang-orang. Di sini gue bayarin aja dah, nih 2.000 dirham katanya. Dia lorong dia, bu, dia lorong dia, Kenapa mau dia? Boleh itu. Anak ini mengatakan, tidak akan aku jual sapi ini seharga 2.000 dirham, karena dia ingat pesan ibunya suruh jual. Wah, yang mau belinya kecewa. Dia cerita sama teman-temannya di pasar, wah, sapi cakep banget. Udah gua tawar 2.000, tak lagi pas. Gua tawar lebih dikit kali mau katanya. Dibawa ke pasar, ditawarin kagak ada yang berani nawar lebih dari 2.000 dirham katanya, kan ditawarin. Enggak ada yang berani nawar orang. Saking cakepnya sapi itu. Wah, udah. Akhirnya pulang. Sore-sore sampai lagi rumahnya, ibunya dari jauh udah siap kan. Assalamualaikum bu, kata anaknya. Waalaikumsalam. Kok pulang lagi sapinya, kata ibunya. Emang gak ada yang nawar tadi di pasar? Ada sih bu, katanya. Lah, emang ditawar berapa? Kok mau dijual, kata ibunya. Ditawar 2.000 dirham bu, kok mau dijual, katanya. Kan ibu suruh jual seharga. Semua asur, nanti mau kacau. Dia peluk aja anaknya sama ibunya bilang, it's okay, son, it's okay. Tomorrow you will get it, tomorrow, besok lu pergi lagi dah. Samperin tuh orang yang mau nawar 2.000, bilang, okay, 2.000, katanya, okay. Udah, besoknya anaknya pergi lagi, disamperin orang yang kemarin. Pak, okay nih, kata nyokap gue, bayarkan 2.000 dirhamnya ini. Orang yang kemarin nawar 2.000 dirham, dia bilang, apa ya? Waduh, sayang banget, ini udah habis untuk pakai beli tapi yang lain. Tapi jangan khawatir dah, modal sapi cakep begini banyak yang mau beli, yang ditawarin aja lah di pasar. Tawarin di pasar. Kagak ada yang mau 2.000 dirham. Satu orang bilang, udah, sini gue bayarin aja, 1.000 dirham. Dirono dia. Anak ini menjawab, tidak akan aku jual 1.000 dirham, karena dia ingat pesan ibunya suruh jual berapa. Berhasil seharian, kagak laku lagi, dia bawa pulang lagi tuh sapi. Ibunya lihat lagi dari jauh, assalamualaikum bu, waalaikumsalam nak. Tuh gimana lagi ceritanya dari jauh, bener gak? Kagak ketemu samanya orang kemarin, ketemu bu, tapi katanya duitnya udah habis. Udah kepake beli sapi yang lain. Begitu ya. Terus sebanyak itu orang di pasar kagak ada yang nawar lagi. Ada itu bu, kok gak dijual, emang ditawar berapa ya? 1.000 dirham, katanya, enggak. Kok gak dijual, kata ibunya. Kan ibu suruh jual seharga. Astagfirullahaladzim. Dipeluk lagi anaknya sama ibunya. It's okay. Tomorrow you go again, eh. Ini anak nak otaknya agak kurang deh. Besok lu jual aja berapa lu mau deh. Kan ibunya deh. Terus lalu dia jempol ketik laku. Udah hari ketiga ibunya pergi lagi. Ibunya pergi lagi. Anaknya pergi lagi. Sampai pasar udah kosong. Sepi udah gak ada orang lagi. Bukan kayak Plaza Semanggi. Bukan. Ini yang pasar kaget gitu yang ada nggak ada. Jadi pas sampai pasar udah kagak ada orang lagi, sepi. Anak ini sedih, dia berdoa kepada Allah. Apa dia bilang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, sungguh engkau maha mengetahui, aku telah berusaha sekuat tenagaku, semampuku untuk menjalankan amanah ibuku menjual sapi ini. Tapi engkau juga maha tahu, Allah, engkau lah yang mengatur rezekiku. Sampai saat ini sapi ini belum juga laku, aku belum dapat melaksanakan amanah ibuku. Wahai Allah, mudahkanlah urusanku. Dalam bahasa ini ini, apabila rezekiku dalam bumi keluarkanlah Allah, apabila rezekiku di langit turunkan Allah, apabila rezekiku jauh dekatkan Allah, apabila rezekiku susah mudahkan Allah. Selesai dia doa, ada seorang laki-laki tua datang. Ini iblis dalam wujud manusia. Nah, ente kenapa tampang sangat begitu, kata dia. Diceritain dah sama dia. Begitu ceritanya. Udah, tenang, gak usah sedih. Akan aku beli sapimu seharga 2.000 dirham. Ini anak langsung, subhanallah, alhamdulillah, wa syukurillah. Baru aja selesai doa, Allah telah mengabulkan doanya, alhamdulillah. Mana duitnya? Ini sapinya, kata dia. Tapi laki-laki tua itu mengatakan, entar dulu, ada syaratnya loh, kata dia. Syaratnya apa, katanya? Syaratnya engkau harus katakan pada ibu bahwa sapi ini laku seharga 1.000 dirham. Ya anak kaget tuh. Tadi katanya 2000. Nah, 1000 lagi gimana dong? Yang 1000 lagi untuk dirimu pribadi sebagai ongkos capekmu bolak-balik ke pasar 3 hari berturut-turut. Dealer no deal. Dealer no deal. 2000. 2000. Dealer no deal. Anak ini mengatakan pada orang tadi, sungguh mulutku ini, bibirku ini, lidahku ini dulu pernah menetek dari susu ibuku ketika aku tidak mampu makan apapun kecuali menetek dari susunya. Maka mustahil hukumnya kalau sekarang mulutku ini, bibirku ini, lidahku ini harus membohongi orang yang dulu memberiku makan ketika aku tidak mampu makan apapun kecuali menetek dari susunya. Sudah jadi, sini satu ini betul. Dibawa pulang lagi sapi, ibunya lihat lagi lah. Bapak-bapak salam nanya apa lagi ceritanya dan ibu suruh jual berapa aja peti laku. Anaknya bercerita lah mengenai pasal udah gitu ya. Jadi gak ada yang ngamar sapi kita nak kata pas pulang ada sih bu kata anaknya. Lah di kamar berapa bu gak dijual, kan bu bilang berapa aja dijual. Di kamar 2000 sebulan. Kenapa gak dijual? Karena dia meminta satu syarat bu. Apa syaratnya? Syaratnya aku harus membohongimu seakan-akan sapi ini laku seharga 1000 dirham dan 1000 dirham lagi untuk diriku pribadi sebagai ongkos capek ke pulang balik ke pasar 3 hari berturut-turut. Lalu apa jawabmu menak? Aku katakan pada orang itu, mustahil hukumnya aku membohongi ibuku sendiri. Ibunya langsung peluk lagi anaknya. Kali ini dengan air mata yang terurai, ibunya mengatakan, it's okay, son. Allah pasti akan membalas ketaatanmu pada diriku dengan balasan yang berlipat ganda. Begitu ibunya selesai ngomong, itu kaumnya Nabi Musa yang dari tadi nyariin sapi sampai ke desa itu. Ini dia sapi yang kita cari ini. Cocok. Ukur gede kan, enggak cowok kecil, enggak cowok sedang. Warnanya cocok kuning. Ada belangnya kan, enggak ada lah cocok. Eh, pernah dipakai baju salam atau enggak pernah cocok udah. Ini dia. Akan kami beli sapi kalian dengan harga emas seberat sapi itu sendiri. Subhanallah. Kitab lain mengatakan berat emas seberat 2 kilogram. Terserah ente yang percaya yang mana. Zaman dulu juga belum ada kiloan. Pokoknya banyak dah emas itu ya. Subhanallah. Apakah sapi itu laku dengan harga begitu tinggi karena kecerdasan anak itu atau karena kejujurannya? Karena kejujuran. Kalau ente jujur, hidup ente selamat. Nih, nomor satu, kudu jujur. Orang jujur kasihan Allah. Gusti Allah, orang sare, ngerti ya? Sangka Allah kagak nggak tahu apa yang ente lakukan. Tenang aja, jalanin aja hidup ya. Bahwa hidup ente susah, roker. Loh, pokoknya harus capek bener lah hidup ente kan ya. Perjuangan malah dan mau ke kantor aja capek bener ya. Sampai kantor ente istirahat, habis istirahat ente suruh office boy beli sarapan. Habis sarapan ente kenyang istirahat. Jadi sebenarnya ente capeknya kerja atau pulang pergi capek aja ya bener ya. Pulang pergi kerja ini rasanya capek bener ya. Kerjanya makanya capek bener ya. Aduh kacau. Iya, jam 9 otak udah mikir di apa bener gak? Office boy mulai keliling lagi apa pak bener? Jadi entik sih. Pengalaman pribadi kan. Makanan pilih ketoprak, nggak usah pakai yang lain-lain. Udah lontong sampai kuahnya doang biar murah. Yang penting kenyang doyan. Jadi yang pertama kudu jujur. Tapi kalau entik hidupnya jujur doang, ente jujur tapi bego, kira-kira ente gimana? Ente selamat tapi hidup ente senep, bener gak? Iya, ente jujur, selamat, bener gak? Tapi ente bego, udah. kacau hidup ini. Lalu saya kuliah bolak balik mau IPB sama Salemba tuh, FWI bolak balik tiap hari begitu. Naik PPD dari depan Salemba nomor 40, berhenti depan UKI, dari depan UKI naik Garuda, Indah Murni atau Limas tuh, pokoknya shoot sampai Bogor, bolak balik itu aja. Kadang-kadang dari UKI udah malam, sampai Bogor malam, besok ujian, mau ngapain ente coba, bener gak? Udah, jadi akhirnya kalau saya sampai Bogor udah malam, udah gak sanggup, udah gak usah aja deh, ngapain belajar lagi, bener gak? Udah saya sholat dah, sholat tahajud tuh rekan, baca Yasin, baca Yasin udah lah, ambil buku pelajaran, doa sama Allah, Allah dengan kuasamu, mudah-mudahan pelajaran ini berpindah pada hati ke Allah. Udah tidur, besok ujian juga ya, udah mantap. Masa ujian dulu kalau tingkat satu di IPB, kalau ujian tuh ada anak IPB biasanya ada aula kantor pusat rame-rame itu ujian ratusan orang tuh masih pakai multiple choice soalnya kalau tingkat satu mah udah gitu juga udah orang-orang ujian pada nyontek-nyontek, saya tidak mau nyontek, ngapain lulus kalau nggak jujur, bener nggak? Kalau mau selamat itu harus jujur. Ini orang-orang nyontek saya mah kagak. Saya mau doa aja Allah berikan petunjuk, Allah nomor satu ini jawabannya A, B, C atau D, kira-kira Allah jawab apa kira-kira, bener ya? Lu pikir sendiri ya, bener ya? Gitu aja nanya gitu. Asli gak lulus udah. Lulus dari mana bener ya? Gara-gara tenten bakar, bila ada pelajaran masukin minum, gak masuk jolong, bener ya? Jadi kalau ente hidupnya jujur doang, gak ada cerdas, udah repot dah hidup ente, udah. Gak ada mana-mana lah, selamat mas selamat, tapi hidup ente, selamat. Jadi syaratnya kedua, ente kudus cerdas. Cerdas dalam memahami situasi, bahasa Arabnya fatonah. Cerdas dalam menyampaikan sesuatu, bahasa Arabnya tafsir. Kudu cerdas, kalau gak cerdas susah hidup kita. Ini kemudian Telkomsel, coba ente jalanin deh bisnis Telkomsel, pakai jujur doang juga, kira-kira laku gak ente? Berkata ente pasang yang gede-gede juga, provider jujur, terbukti dapat jujur juga. Nah, menjujur-jujur doang mah, kagak manem-manem, kudu cerdas juga, bener gak? Kudu cerdas juga. Udah jam berapa sekarang? Mau apa lo mak bener jalannya jam? Memang mana kasih kue saja. Yang sudah dapat kasih duit dah. Yang sudah dapat gocap. Di zamannya Ali bin Abi Thalib. Hidup seorang bapak tua, hidup dengan seorang pembantunya. Udah yang tau bocorannya ya, gue ganti ya. Zamannya Nabi Ayub alaihissalam. Zamannya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu seorang nabi yang luar biasa, diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah. Tubuhnya sehat, ganteng, kaya raya, punya istri soleha, punya anak-anak yang soleh-soleha, luar biasa pokoknya. Sampai-sampai iblis itu protes sama Allah. Allah itu bagaimana sih, kata iblis, kira-kira begitu benar gak? Itu Ayub enak banget hidupnya, udah keren, ganteng, sehat, kaya, keluarganya mawaddah warahmah, kira-kira benar gak? Pokoknya otong banget kan. Ijinin aneh dong, godain dia Allah, kira-kira gitu kata iblis. Eh, coba aja please, kata Allah, kira-kira gitu enggak, sudah. Akhirnya Nabi Ayub AS diberikan cobaan oleh Allah. Hartanya yang begitu banyak diambil kembali oleh Allah, hilang, habis semua. Tanaman-tanamannya mati, hewan-hewan peliharaannya mati. Harta yang begitu banyak yang dimiliki oleh Nabi Ayub AS habis. Iblis mulai senang. Kita coba pengen tahu Ayub itu gimana ini kalau dihilangin nikmat itu oleh Allah. Tapi iblis kecewa. Kenapa? Karena Nabi Ayyub AS mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadinya juga gua kagak punya harta, sekarang diambil lagi sama Allah, cincailah. Iblis nyesek dia, ini orang benar juga, hebat juga, benar gak? Ini gimana ini? Udah pernah kehilangan motor kan? Udah pernah? Mana gak ada kecewa gak? Ngomel-ngomel kan? Kita akan dicoba oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ente gajinya 100 juta sebulan, akhirnya kira Allah akan coba dengan level cobaan yang 100 juta ada. Kalau ente gajinya bangsa sebulan 4 juta ya level 4 juta ada. Kira-kira ini udah ukurannya masing-masing, gak bisa disamain, gak bisa. Anak saya kemarin beliin itu Vario. Ilang Vario nya parkir di depan ilang. Kau tahu nggak tahu kata aku benar juga benar. Kalau tahu nggak bukan hilang benar ya. Kita mengapain ya udah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un udah. Ngapain benar kita ngomel juga nggak bakal balik benar nggak? Melapor polisi juga cuma dicatat doang benar nggak? Untuk modus operandi untuk laporan ada motor hilang sekian nggak dicari juga motor sama polisi. Udah kalau cinta ya. Harta jangan taruh di hati. Oh, benar ya? Coba bayangin kalau yang hilang motor supir saya. Yang uang mukanya aja nyicil, benar. Wah, padi. Motor saya hilang. Pak, saya juga baru hilang motor. Udah. Pokoknya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Motor jangan ditaruh di hati, Pak. Kira-kira supir saya hilang apa itu, bener ya? Terang aja bapak dapetnya cepet, hilang sabtun, gak apa-apa, bener ya? Bapak dapetnya botol, hilang dia. Ini juga belum lunas, Pak, DP-nya. Wah, nggak bisa begitu. Nabi Ayub alaihissalam diambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba lagi sama Allah. Kali ini anak-anaknya meninggal satu persatu. Apa Nabi Ayub pun ada kan? Iblis berseneng, rasain Ayub benar nggak? Apa Nabi Ayub mengatakan? Nabi Ayub mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia udah pernah kehilangan anak belum? Meninggal anak keluar kan? Saya juga belum. Tapi waktu ayah saya meninggal, saya sedih banget. Kebayang tuh. Kalau anak meninggal, waduh. Benar gak sih? Anak dulu waktu bayi jatuh aja kita yang heboh. Benar gak? Wah, MRI semua ya udah. Anak dirinya mau tumbuh aja. Wah, kita doanya ya Allah, pindahkan sakitnya pada aku. Ya gak bisa, emang giliran anak entel yang mau tumbuh gigi, emang sakitnya dia. Gak usah pakai pindahkan sakitnya pada aku. Emang udah begitu, kejadian, bener gak? Anak yang entel sayangin beliau tau-tau meninggal, coba bayangin. Bisa bayangin gak bagaimana keadaan Nabi Ayub waktu itu? Udahlah jatuh miskin, sekarang anaknya pada meninggal. Iblis sudah gembiranya, ayo pasti lo sekarang, nyerah lo bener gak? Tapi Nabi Ayub AS mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iblis penasaran. Coba lagi sama Allah. Kali ini kesehatan beliau diambil. Dia sehat. Diberi penyakit oleh Allah puluhan tahun. Ente sakit diare 3 hari itu berasa udah mau mati. Diare ayo berasa mau mati. Puluhan tahun dicoba. Dalam sebuah kitab dikatakan sakitnya itu luar biasa sampai-sampai kalau beliau sujud itu keluar darah dan nanah dari kepalanya. Tapi itu beliau sujud. Tapi Nabi Ayub mengatakan apa? Wahai Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Mantap banget. Istrinya solehah, top banget. Diurusin suaminya, dikasih makan, diurusin semua obat, tapi segala macam komplit. Sampai pada suatu hari, istri Nabi Ayub habis nyuapin Nabi Ayub, Nabi Ayub tertidur. Nah, istrinya mikir, nah, suami gue lagi tidur, baikkan ke pasar dulu, beli perlengkapan untuk besok. Udah pergi bininya ke pasar, nggak bilang sama Nabi Ayub. Kalau lagi tidur, ngomong juga gak kedengeran, bener gak? Baru bangunin, sayang, lagi tidur, bener gak? Pergi gini, ke pasar, nyari perlengkapan buat besok. Nabi Ayub lagi tidur gitu, di tengah tidurnya terbangun. Bininya kagak ada. Langsung dipanggil, bin, bin, gitu. Gak ada jawaban, bin, gitu, bin. Gak ada jawaban juga, bini maksudnya. Raja mana? Wah, Nabi Ayub langsung, wah, bini gue kacau nih, bener-bener. Mana dia nih? Nabi Ayub kemudian mengatakan kepada Allah, wahai Allah, berikanlah kesembuhan padaku, kalau nanti aku sudah kembali sembuh, akan aku hukum istriku dengan 100 kali pukulan. Udah, dengan kehendak Allah, istrinya pulang lagi ke pasar, tanya ente dari mana ya kata Nabi Ayub, kan pasang beli belanjaan buat besok. Nabi Ayub diberikan kesembuhan oleh Allah, sembuh lagi, baikkan lagi sama bininya. Udah lupa dia pernah ngomong kayak begitu, udah lupa. Kembali lagi jaya, kaya lagi, wah banyak topka. Ketika itu Allah mengingatkan Nabi Ayub, yuk katanya mau mukul bini 100 kali kalau dia sehat, yuk kata Nabi Ayub. Nabi Ayub, astagfirullahaladzim, Allah, iya pernah dulu janji memukulin bini 100 kali kalau dia sembuh. Tapi Nabi Ayub, ya Allah, enggak sampai hati memukul bini bener gak 100 kali, yang mukul lagi capek apalagi yang dipukul, bener gak? Oh, pening Nabi Ayub, pening. Tapi Allah bisa waktu itu yang bisa jawab dapat 50 ribu. Ya ente, apanya yang semuanya? Ya apa itu yang dijadikan? Dalam satu kitab dikatakan lidi, kitab lain diterjemahkan jadi rumput, kitab lain bilang alang-alang, terserah apa namanya, pokoknya itu benar. Ente udah dapat bocorannya kan ya? Waktu itu pernah di itu pinter orang yang mantep banget dah. Waktu di bank permasak sorong di Bintaro, saya kasih kuis begini juga. Cepet, nggak ada yang bisa. Saya kira nggak ada yang bisa semua, enggak. Tego, nggak ada yang bisa juga. Lope, ada yang bisa. Pinter banget. Ada strategi dia tu. Zamannya kita tersayangnya lupa di sini udah pernah belum nih. Karena kan ini pertanyaannya beda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Terus lagi. Ah ganti dah ganti. Zaman yang Nabi Yusuf alaihissalam. Oke. Raja di zaman Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi ada 7 ekor sapi memakan 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Bagaimana itu dulu? Mimpi apaan itu tadi? Kacau. Udah, besok malamnya tidur lagi itu raja. Malam kedua mimpi itu sama mimpinya, 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Sampai raja, ini mimpi apaan sih? Mimpi terus-terusan ya raja. panggil para ahli-ahli mimpi dari seluruh jagat, dari seluruh negeri dipanggil. Ini mimpi ini, udah terus-terusan mimpi ini. Mimpi apaan aja katanya. Ini raja kan, mimpi apa? Ini tujuh sapi kurus, makanya tujuh sapi gemuk. Karena ada yang bisa memberikan penjelasan. Sampai salah seorang yang dulu pernah di penjara mengatakan pada raja, ja, dulu waktu ane sekamar sama si Ucup gitu katanya. Yusuf ane salah. Waktu sekamar sama Ucup, dia bisa ngasihin, dia jago tuh ngasihin ini, ngasihin mimpi. Siapa? Itu ada itu Ucup tuh. Pernih kata raja. Tanya, Ucup katanya ente bisa ngasihin mimpi. Apa mimpinya katanya? Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi kurus memakan tujuh ekor sapi gemuk. Ada yang tahu apa tafsir mimpinya? Ente dua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak salah, itu akan datang tujuh tahun masa subur. Setelah tujuh tahun masa subur itu diikuti tujuh tahun masa paceklik gitu. Setelah itu Yusuf itu menyalahkan kerajaan pada saat masa subur itu hasil pertanian itu jangan dihabiskan dulu untuk mempersiapkan tujuh masa paceklik. Ini mantep punya terkosan. Itu mengajari mana? Mantep nih. Emang seminggu berapa kali ngajar sih? Udah ganti-ganti kisah Nabi masih bisa juga. Boleh juga nih. Jadi ente kudu cerdas. Nggak ada, ente kudu cerdas. Ibu belum dapat bu. Ibu. Zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau belum diangkat menjadi nabi. Terjadi peristiwa besar sehingga Hajar Aswad copot dari Ka'bah. Sehingga di Mekah waktu itu terjadi perdebatan. Siapa yang lebih berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya yang semula? Ada empat kabilah besar waktu itu di Mekah. Masing-masing mengatakan, aku yang lebih berhak, karena akulah yang selalu merawat Ka'bah. Yang satu bilang, wah kagak bisa, ini kakek moyang gue yang, wah pokoknya udah debat semua dah. Akhirnya kayak terjadi persepakatan di antara mereka berempat. Mereka enggak ada yang mengalah satu juga untuk memberikan kesempatan yang lain untuk menaruh Hajar Aswad kembali ke dalam Ka'bah. Akhirnya mereka sepakat, udahlah, pokoknya kita tungguin aja di sini. Orang pertama yang datang ke Ka'bah besok pagi, dialah yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ini ke Ka'bah. Udah. Lele anda tuh orang kan, aduh melek enggak. Akhirnya pagi-pagi ternyata orang pertama yang datang ke Ka'bah adalah Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Sehingga orang-orang tanya deg-degan, siapa yang bakal datang nih. Ketika mereka lihat yang datang adalah Muhammad bin Abdullah Al-Amin, mereka semua merasa tenang. Alhamdulillah, iya alhamdulillah, terserah deh dia apa versinya melek. Ternyata yang datang adalah seorang yang sangat terpercaya. Mat-mat sini mat, kira-kira. Nah, apa kata Muhammad bin Abdullah Amin? Kami ini udah rundingan begini-begini, pokoknya yang pertama kali datang bagi-bagi ke Ka'bah, dialah yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ini ke Ka'bah. Okay. Muhammad bin Abdullah Al-Amin waktu itu tersenyum, lalu beliau mengatakan kepada orang yang hadir itu, apa jawabannya ibu-ibu? Ibu, cepet bu. Iya bapak-bapak. Ente dua. Kurangi 50. Kan bapak-bapak capek main perut-perutnya. Kalau ibu-ibu cepet. Ibu-ibu kan mau belanja juga, men. Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Kemudian Muhammad bin Abdullah Al-Amin mengatakan, berikan padaku sepotong kain. Orang-orang mulai pening. Kata apa ya, Pak? Pegang aja, nggak usah pakai kain, man. Nggak apa-apa ya, kata orang-orang menerak. Udah pakai tangan aja langsung, nggak apa-apa, nggak usah pakai kain. Kain. Dikasih kain. Apa kata Muhammad bin Abdullah Al-Amin waktu itu, kau pegang satu, masing-masing ujung kain yang empat itu dipegang masing-masing oleh wakil dari masing-masing kabilah. Kemudian Rasulullah SAW menempatkan Hajar Aswad di atas kain tersebut, dibawa sama-sama sampai ke dekat tempatnya di Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan Hajar Aswad ke tempatnya yang sempurna. Oh, ini udah kagak bisa dikasih duit lagi. Ada yang di bawah. Ini level pengetahuannya udah tinggi semua. Biar yang di bawah juga bisa. Jadi yang kedua, yang pertama jujur, yang kedua, yang ketiga. Ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, Abdurrahman bin Auf ini diberikan tugas oleh para sahabat menjadi orang yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan umat hatul mukminin. Jadi istri-istrinya Rasulullah itu, kesejahteraannya semua yang dikasih tugas ngurus adalah Abdurrahman bin Auf. Waktu Rasulullah SAW telah meninggal, tiba-tiba kota Madinah jadi riuh rendah. Ramai, heboh. Sampai-sampai kehebohan itu terdengar ke telinganya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Aisyah bertanya pada orang-orang, ini ada apa ini ramai-ramai begini, kata Aisyah. Lalu orang-orang bercerita pada Aisyah, ini Madinah ramai-ramai kayak begini karena ada 700 ekor unta masuk Madinah, masing-masing unta membawa barang dagangannya miliknya Abdurrahman bin Auf. Bayangin gak ente kayanya Abdurrahman bin Auf, bener gak? Bukan kayak kita, bukan kita, top-topnya ente berapa sih gajinya, bener gak? Ini bayangin satu ekor unta ente mau korban aja, mikir-mikir beli satu sapi udah pening, bener gak? Pakai iuran lagi belinya. Ini 700 ekor unta, men, plus barang dagangan yang dibawa 700 ekor unta itu. Ketika Aisyah mendengarkan itu, Aisyah mengatakan pada orang tadi, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf perkataan Aisyah. Abdurrahman bin Auf terkejut. Kemudian beliau menghadap Aisyah, beliau katakan, aku serahkan seluruh 700 ekor unta beserta barang dagangnya itu untuk keperluan Islam, diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf, karena aku tidak mau masuk surga dengan merangkak, aku mau masuk surga dengan berdiri tegak bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Nih yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ente cerdas, ente jujur, ente cerdas, tapi jangan lupa yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Banyakin infak, banyakin sedekah. Yang namanya infak, yang namanya sedekah akan mengundang barokahnya Allah. Kalau barokahnya Allah ada datang, insya Allah hidup ente bukan aja selamat, bukan aja hidup ente menjadi untung, tapi ente juga dalam kehidupan mendapatkan barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah, itulah mungkin yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Mohon maaf saya tadi apabila ada kurang di sana sini. Insya Allah lain kali kita akan bawa yang warna merah. Kalau warna merah biasanya ada temennya juga itu untuk pertanyaan yang agak enteng-enteng yang warnanya ungu. Tapi kalau biru rata biru benar ya. Jadi hadirin rahimakumullah, tirulah para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan sahabat-sahabat itu bagaikan bintang di langit. Yang mana saja engkau ikuti, maka insya Allah engkau tidak akan tersesat. Abdurrahman bin Auf merupakan salah seorang sahabat sabiqun al-awwal, salah seorang sahabat yang utama yang telah kita lihat tadi bagaimana tingkat keimanan beliau. Dua kali hijrah, dua kali meninggalkan bisnisnya di Mekah, tapi beliau selalu dengan keyakinan rezeki itu urusannya Tuhan, bukan urusan manusia. Beliau tidak pernah ragu untuk selalu mengatakan sami'na wa ato'na. Abdurrahman bin Auf juga telah kita bahas tadi bagaimana caranya menguasai pasar Madinah. Orang-orang gak usah nyewa lapak di sini, yang penting ente jualan, kalau laku bagi hasil. Dengan kecerdasan-kecerdasan beliau, beliau dapat menguasai pasar Madinah, dan beliau bukan orang yang kemaruk harta, yang lupa akan karunia dan rahmat Allah. Beliau orang yang selalu wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan 1-2 kali kan ini mau tidur juga dong, capek ya. Mas, mungkin dari jamaah yang ingin bertanya, saya silakan dulu bertanya sama satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman. Maaf Pak Ustaz, mau nanya untuk yang bisnis itu kan di sini bisnis dengan apa? Bisnis syariah. Kriterianya apa untuk yang bisnis syariah itu? Dan kebetulan kami belum punya bisnis, kami pekerja. Apakah yang pekerjaan ini juga harus syariah juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bisnis, mau apa juga, pokoknya kalau kita kredit, pokoknya apa juga, tiga itu peganglah, jujur, cerdas, dan banyakin sedekah. Jadi kalau ente kerja, kerja yang benar dah. Nggak semua orang bisa jadi pebisnis. Orang ada macam-macamnya, ada yang cocok jadi pegawai gitu, ada yang cocok jadi pebisnis, macam-macam orang, ada yang cocok jadi dokter, ada yang cocok, emang orang macam-macam jenisnya gitu, ke ininya, karakternya. Jadi kalau emang ente cocok jadi pekerja aja baik-baik, kumpulin duit, duitnya nanti sebagian ente simpen, sebagian ente investasiin. Untuk investasi nanti ente pilih-pilih mana yang cocok juga. Kalau masih aktif kerja di Telkomsel, ya ente harus cari investasi yang tidak high involvement, yang tidak harus ente kontrol tiap hari, ente gak usah kecemburu ke dalamnya gitu. Macam-macam jenisnya. Bisa kalau mau yang sistemnya itu financial asset, investasinya, nah ente pilihlah jenis financial asset, aset yang ente gak perlu melototin tiap hari, misalnya reksadana gitu, reksadana syariah benar ya. Untuk simpenan yang ditaruh deposito syariah, tabungan syariah, benar ya. Untuk investasi, ente bisa main di reksadana syariah. Tapi kalau ente udah mulai agak-agak mau memasuki pensiun apa gimana gitu, udah mulai nggak sibuk, nah ente bisa masuk, kalau kayak yang financial asset itu, ente bisa masuk ke perdagangan saham misalnya. Karena perdagangan saham, ente mesti melototin, mesti lihat kapan beli, kapan jual, kalau turun beli, kalau naik jual, kayak gitu-gitu ya, harus ente aktif, ente bisa masuk ke situ. Kalau ente mau masuk ke non-financial asset, bisa juga. Kalau ente udah belum, kalau ente masih sibuk kerja, nggak bisa terjun langsung, ente bisa beli franchise. Beli Alfamart lah, 1, 2, apa Indomaret. Ya, tergantung level ente deh, kalau ente belum nyampe levelnya beli bajai kayak gitu kan ya. Lumayan bajai pendapatan juga, atau tempat cuci mobil. Tapi yang franchise, kalau nggak bisa involve langsung ya. Tapi kalau bisa involve, punya waktu, punya hobi untuk involve, ente bisa langsung terjun ke bisnis tersebut. Kalau nggak bisa involve, cari yang franchise yang udah sistemnya jalan. Tapi kalau yang ente bisa involve sendiri, yang paling bagus ente pilihlah sesuatu yang jadi hobi ente. Jadi hobi. Kalau hobi itu ente benar-benar passion, punya punya cinta dalam menjalankannya. Dan biasanya kalau ketemu sesama hobiis, ah itu terbuka pasarnya. Saya suka ikan koi misalnya itu. Nah, tadi kalau saya cari-cari lagi di Sumeneb, pokoknya kayak koi kita piara itu. 4 bulan udah gede, harganya udah naik, kita jual. Karena sesama hobiis, kita nggak usah bingung, nggak usah pakai pasang di website. Udah sesama hobiis, udah melihat ikan kita, udah siap langsung gue bayar gitu loh. Jadi biasanya dimulai dengan hobi itu bagus karena kita ada passion di dalamnya. Dan di saya kalau ikan koi saya kalau jalan-jalan ke rumah saya pak suatu saat boleh jalan-jalan lihat ikan koi saya mantep itu bukan model jalan-jalan ke Sumeneb main beli itu bukan pak ini beli ikan koi aja bisa sampai berapa tempat nengok nggak cocok kepalanya kurang pas ini rumah benar-benar gitu milihnya mantep punya ngasih makannya juga yang dari Jerman punya makanannya pokoknya wah mantep punya dah iya benar itu mahal jelas mahal bukan yang dijual begini bukan beli makanannya jauh di dalam sutra yang dari Jerman begini yang wah saya ngasih makan ikan dulu sampai lama saya lihatin dulu. Iya pak, bini saya jadi aduh kayaknya lebih sayang sama ikan daripada gue. Sama ikan aja cemburu di mana? Sampai suatu saat waktu itu kita lagi jalan keluar rame-rame, namanya juga hari Minggu kan kita makan di luar rame-rame jalan kan, sekeluarga di rumah tinggal bibi sendirian. Jadi pas pulang-pulang, saya pulang langsung menuju belakang lihat kolam di belakang. Ikan koi mati berjejer, rapi banget di bawah berarti matinya baru, kalau mati udah lama dia ngambang kan, kalau matinya di bawah berarti baru matinya. Terus saya tanya sama bibi, mbak ini ikan kok mati semua? Sih nggak tahu kata tadi, benar juga nggak tahu karena kolam di belakang, obyek kamarnya di depan benar ya. Emang tadi mati lampu enggak? Iya itu tadi lah. Nah, masih nyanyi juga lain lagi, nyalain gitu dia. Yang nyalain, kemudian kita tekan di depan, kita tek gitu. Lampu dinyalain, tompak kagak, bener gak? Ikan koi mah, kalau kagak pakai lampu juga gak apa-apa dia, gak tergelapan, jadi tetap bisa berenang, ya. Tapi kalau tompak mati dia. Ya, mbak dah bener gak? Lampu nyalain, kalau tompak kagak. Lama saya mau nyalain si mbak juga kagak bisa, suruh ganti potong gaji juga kapan yang terbayarnya. Ikannya mahal bener gak? Maaf saya bingung. Bini saya dari belakang, udah lu kan ustaz, ikan jangan ditaruh di hati ya. Kecepatan ya. Jadi begitu, kita mulai coba bisnis dari apa yang kita hobi. Karena dari hobi itu kita kumpul, kita nanya-nanya juga jadi ke teman gitu. Jadi nggak bisa dibohongin sama tukang jualan, ya ikan yang bagus kayak apa sih, gini sama hobi gitu. Itu bagus. Nah carilah hobi yang anulah, yang sesuai dengan tingkat risiko kita masing-masing bener ya. Jadi kalau ente hobinya itu kagak sanggup gitu, yang kalau ada musibah itu nggak sanggup gitu kan, ada orang-orang kan macam-macam ya, ada yang bisa biasa kalau ada musibah juga bismillah nggak apa-apa dah gitu kan, tapi juga ada orang kalau kena musibah tuh ya Allah, ente yang model kayak apa ente pikir-pikir dah, kalau ente yang model yang gitu udah jangan nyara yang hidup dah bener ya. Namanya barang hidup bisa mati gitu ya. Ente hobi yang lain-lain aja dah, apa kayak gitu fotografi kayak apa kayak bener ya, yang mana bener ya, yang gitu lah pokoknya. Jadi emang serba salah juga sih kalau udah umur-umuran kayak begini bener gak hobi fotografi, awalnya bini seneng dorong-dorong kita suruh belajar fotografi bener gak, karena kita motor-motor sendiri jadi begini lama-lama dia keki bener gak, karena kan masa dia terus yang jadi fotografer kan yang lain juga bener gak, jadi ribut lah memangnya enak udah bener gak hobi golok salah juga Padahal kita golfnya udah IBG sih, Islamic Banking Golf Club. Udah kagak ada taruhannya, kagak ada. Kagak ada, udah sampai lampeng doang udah. Udah gak pake taruhan-taruhan, taruhan harum juga. Masalah lagi BKB, bener gak? Jadi kan bini gue kalau Senayan, saya dulu ya kalau Senayan. Sekarang udah lain lagi kita nih. Kalau Senayan dulu, cinta ya, pergi sana udah. Karena Senayan dulu, KB-nya cowok. Aman. Udah tua-tua lagi, kalau di Senayan zaman dulu, KB-nya udah tua. Udah dia ngeliatnya juga udah susah. Kalau saya mukul mulut, mana ya, udah sono. Kacau. Halim satu, halim dua, ada juga cowok-cowok semua. Bini gue tenang dulu gue. Pikiran yang arah ke sono deh. Udah, selamat istirahat karena udah malam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita tambahan ilmu, mengumpulkan kita dalam majelis ini yang penuh barokah. Apa-apa dari lalak-lalakan itu cuma supaya ente kalian ngantuk, benar gak? Segala macam tadi bahasa-bahasa yang dipakai, ya itu suka payah juga. Daripada pakai bahasa Arab, aneh ngutipnya susah, ente kagak ngerti juga, benar gak? Jadi kita damai, benar gak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.